Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal hadith falyaqra. Ya hafal hadith minta hadith. Mana yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alaih. Babun Man ahalla fi zaman Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan ihlal pada zaman Nabi SAW, keihlalin Nabi SAW sebagaimana ihlalnya Nabi SAW. Qalahu Ibn Umar radhiyallahu anhu anhuma an Nabi SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengucapkannya dari Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW ikrarkan, maka situlah termasuk yang diperkenankan. Bima akarrahu Nabi SAW. Dan ini banyak kejadian Rasulullah SAW mengikrarkannya, menunjukkan tentang bolehnya perkara tersebut. Sudah dilakukan oleh Ali bin Thalib, demikian pula Khalid bin Walid tatkala disuguhkan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi tidak mau makan dari daging dhab tersebut. Sampai sebagian sahabat mengatakan halaman ya Rasulullah, qala illa anni ajitu afah, amal aku mendapatkan rasa jijik, tidak suka memakan daging dhab tersebut, sejenis biawak. Fa'akalahu al-Khalid al-Walid. Nah, maka Khalid al-Walid memakannya dan Nabi tidak memakannya. Karena Rasulullah SAW mengikrarkan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ini menunjukkan bahwa demikian diperbolehkan. Demikian pula berkaitan dengan mana yang didahulukan antara memotong rambut, berkorban, ataupun yang lain. Rasulullah SAW mengikrarkan semuanya, mengikrarkan tidak mengapa didahulukan memotong rambutnya atau mendahulukan memotong rambut baru berkorban. Nah, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana al-Makki Ibn Ibrahim wa Abu Sakan al-Handali at-Tamimi. Abu Sakan huwa minal mukillina fil hadis, termasuk sedikit dalam hadis. Di dalam Sahih Bukhari. Demikian pula bahkan dalam Kutubus Sittah. An Ibn Jurayd. Berkata sebutkan Ibn Jurayd, siapa namanya? Nama Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayd. Bermula sama kepada Atha bin Abi Rabah, sebagian mengatakan 17, sebagian mengatakan 18, sebagian mengatakan 21 tahun. Bahkan dalam tahrib disebutkan 20 tahun. Cukup lama. Setelah itu belajar, bermula jamaah kepada Amr bin Dinar berapa tahun? Nah, itu sanawat. 9 tahun. Jadi ya, sekitar 30 tahun beliau terus belajar. Wa kana yara mut'atan. Ya, termasuk pendapat bolehnya mut'ah. Fatazawwaja bisittina imra'ah. Maka dia menikah secara mut'ah sebanyak 60 perempuan. Sebagian mengatakan dia telah rujuk dari hal itu, tentang bolehnya mut'ah. Karena mut'ah beda dengan nikah. Mut'ah kesepakatan laki-laki perempuan bisa terjadi. Sementara nikah tidak bisa langsung sepakat, harus ada wali dari perempuan tersebut. Kemudian nikah, tatkala salah satu nanti meninggal, maka mendapat warisan. Laki-laki mendapatkan warisan dari istrinya dan sebaliknya. Kalau mut'ah tidak. Mut'ah, seorang perempuan tidak boleh. Apa seorang perempuan bisa dimut'ah lebih dari 20 laki-laki? Kalau nikah, perempuan tersebut tidak boleh kecuali satu laki-laki. Dia boleh dalam satu waktu dan menikah dengan 20 laki-laki sebagaimana dalam mut'ah. Kalau seandainya nanti hamil dalam mut'ah, laki-laki tidak menanggung biaya dari kehamilan tersebut ataupun bahkan kelahiran anaknya, berbeda dengan nikah, itu menjadi tanggung jawab laki-laki tersebut. Tidak ada waris mewaris, tidak ada nafkah. Demikian pula tidak perlu adanya saksi ataupun walimah. Itu berkaitan dengan mut'ah. Orang Syiah terus menerus melakukan perkara ini. Dan dimanapun berada, mereka akan mendengungkan perkara ini. Karena ini lebih disenangi terutama para pemuda ataupun pemudi atas dasar agama, sampai membuat hadis yang palsu. Telah kita sebutkan di antara hadis yang mereka buat, man tamata maratan wahidah kaman zarul ka'bah sab'ina marrah. Barang siapa yang sekali bermut'ah, maka sama dengan mengunjungi Makkah sebanyak 70 kali. Man tamatta salasa marrat zahamani fil jinan. Barang siapa yang mut'ah 3 kali, maka akan berdesak-desakan dengan saya di surga. Man tamatta maratan wahidah tarajatuhu ka tarajat Husain. Nah, man tamatta maratan tsaniyah tarajatuhu ka tarajat Al Hasan. Waman tamata salasa marrat darajatuhu ka darajah Ali. Waman tamata arba'a marrat darajatuhu ka darajati. Siapa yang mut'ah sekali sama derajatnya dengan Husain. 2 kali bermut'ah sama dengan Hasan bin Ali bin Thalib. 3 kali sama dengan Ali bin Thalib dan 4 kali sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau mereka terus menerus mut'ah? Apakah lebih tinggi dari Rasulullah SAW? A'udzubillah min hadza Al-Khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari kerendahan seperti ini. Demikian pula membuat hadis yang betul-betul menyakitkan kaum muslimin, faman lam yatamatta fa huwa kafir. Barang siapa tidak mutah maka kafir. Mereka juga membuat dalil dari Al-Qur'an, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Maka perempuan-perempuan yang kalian telah nikmati, maka hendaknya kalian memberikan upah-upahnya. Ini mereka tafsirkan dengan mutah. Dan juga berpendapat tentang apa yang dilakukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Telah lewat bahwasannya setiap kebatilan pasti akan ada pendukung-pendukungnya. Tidak kebatilan di dunia ini kecuali pasti ada yang mendukung. Penyembah sapi di India, ratusan juta penyembah sapi. Antara mereka ada yang menyembah kemaluan perempuan. Orang Inggris ada yang menyembah tikus putih. Demikianlah banyak menyembah patung. Bahkan juga ada dai terkenal dari Mesir namanya Amr bin Khalid. Ia membela Fir'aun. Fir'aun termasuk muslim, bahkan membela iblis. Iblis ini tauhidnya paling tinggi. Tidak ada yang paling tinggi melebihi iblis. Kenapa? Karena tidak musyrik kepada Adam. Tidak musyrik kepada Adam, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal memerintahkan Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam. Demikianlah bagaimana dai-dai penyesat terus bermunculan. Inna akhaf ma akhaf ala ummati al-aimmah al-mudillin. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan kepada umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Apalagi zaman sekarang, pemimpin-pemimpin yang melakukan pluralisme, artinya semua agama boleh. Penyetus utama Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga Konghucu berkembang dengan pesatnya. Bahkan istrinya bangga tatkala manusia menentang, tapi dia bersikokoh membela agama Konghucu. Akhirnya berlanjut sampai sekarang dengan bangganya istri menyebut, baik dalam koran-koran ataupun yang lain, dalam berita-berita. Makanya tak heran kalau kuburannya pun diagungkan orang Kristen, orang Konghucu, sebagian kaum muslimin, dan lain-lainnya. Belum penghinaannya kepada Al-Quran, katakan Al-Quran purno. Kitab yang paling purno adalah Al-Quran. Disebutkan ayat persusuan, menyusu 2 tahun dan seterusnya. Dan juga pembelaannya kepada komunis, hubungan bilateral kepada Israel, dua negara yang sebelumnya tidak ada jalinan hubungan dengan Israel. Pembelaannya kepada Inul, penyanyi. Penghinaan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibaptis di gereja, bahkan memerintahkan kepada pasukan Banser untuk menjaga keamanan perayaan hari Natal, sampai sekarang juga berlangsung. Pada Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ini termasuk bentuk kekufuran. Jelas firman Allah SWT, innal ladhina kafaru minal kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarul bariyah. Sungguhnya orang kafir, siapa itu ahlul kitab dan musyrikin? Allah sebutkan fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaikahum syarul bariyah, mereka adalah sejajar ciptaan. Dalam hadis Abu Hurairah Muslim, wallazi nafsi bi yadihi la yasra min hadzal ummah yahudi wal nasrani thumma la yu'minu bi illa kamil nar. Demikian yang diriku dalam tangannya, tidak ada dari umat ini, kalangan Yahud, kalangan Nasrani, orang-orang Bani Israel, orang-orang Kristen yang mendengar tentang diriku, tentang Rasulullah SAW, kemudian tidak mengimaninya, kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Al-Quran menyebutkan Al-Kitab finnar, setelah datangnya Rasulullah SAW. Tidak ada agama kecuali agama Islam, inna dina inna Allah al-Islam. Semua agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam diyan fala yuqbal min wa huwa fil athmin al-khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan terima darinya, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Allah wasiatkan fala tamutunna illa wa antum muslimun dalam Al-Baqarah. Dalam Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Al-Khrijanna al-Yahud wal-Nasara min jazidil Arab wal-Ibqa ilal muslimun. Kami akan mengusir dari jazirah Arab orang-orang Yahud, orang Nasara, dan tidak tersisa kecuali kaum muslimin. Alhamdulillah, pemerintah Saudi masih konsisten dalam perkara ini. Nanti kalau mau masuk ke Makkah akan diperiksa paspornya. Nah, agamanya Islam atau tidak? Kalau tidak Islam, tidak boleh masuk. Dialahkan ke Tabuk, dialahkan ke tempat lain. Nah, demikian pula Masjid Nabawi, yang tidak boleh masuk orang-orang kufar, orang Yahud, orang Nasrani. Ini akan ada pemeriksaan. Nah, ini jangan ragu-ragu, di Saudi ini sembelihannya orang muslim apa bukan. Sebutkan oleh Allah Ahmad Muhajir bahwa ada seorang kaya di sana musim haji Ramadan, tiap harinya itu nyembelih ayam 3 juta pakai tangan, tiap hari 3 juta. Banyak apa enggak banyak? Luar biasa banyaknya. Qala Atha, Atha bin Abi Man bin Abi Rabah maula, nah, maula, saya menyebutkan imra'ah min ahli Makkah. Ini budaknya dulu milik seorang perempuan penduduk Makkah. Namanya Habibah binti Maisarah. Ini dulunya budak. Ibunya bernama Barokah. Nah, Ibn Atha bin Abi Rabah namanya Barokah. Selain sebelumnya budak, juga memiliki banyak cacat. Asal, mana asal? Lumpuh tangannya, a'rad, pincang kakinya, aftos, basah hidungnya, aswad, mamana aswad, hitam kulitnya, ayun qalilu syar, sedikit rambutnya, jarang-jarang rambutnya, kemudian amiya fi akhirihi, setelah itu buta dalam di akhir hayatnya. Telah lewat hadis Umar bin Khattab, inna Allah yarfa' bihal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum dan merendahkan bagi yang lain. Karena Atha bin Abi Rabah mempelajari ilmu agama Allah, walaupun dia banyak cacatnya, tapi Allah angkat derajatnya. Nah, disebutkan bagaimana tatkala Sulaiman bin Abdul Malik bersama dua orang putranya. Ini seorang khalifah atau seorang presiden di zaman sekarang. Keduanya, enam ketiganya datang untuk menjumpai Atha bin Abi Rabah. Dapatkan beliau sedang sholat. Maka khalifah ini menunggu dengan dua anaknya sampai selesai. Begitu selesai, langsung Atha bin Abi Rabah menghadap kepada kaum muslimin. Yas'alunan manasik al-hajj. Mereka bertanya tentang tata cara melakukan ibadah haji. Karena Atha yang termasuk pakarnya dalam manasik al-hajj. Sampai beliau melakukan ibadah haji sebanyak berapa kali? 70 kali. Nah, umurnya sampai 100. Dan dia menjumpai sekitar 200 sahabat. Itulah Atha bin Abi Rabah. Ketika Sulaiman dan dua putranya datang, ya Atha langsung menghadap kepada kaum muslimin. Mereka bertanya tentang manasik al-hajj. Kemudian Sulaiman mengatakan kepada dua putranya, kuma, bangkitlah engkau berdua. Yabnai, la tansaya fi talabil ilm. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal 'abd. Wahai kedua putraku, hendaknya kalian senantiasa mencari ilmu. Karena aku merasa hina di hadapan budak berkulit hitam ini. Itulah para a'immah terdahulu, jadi mengagungkan para ulama. Kalau ada pemimpin-pemimpin negara yang mengagungkan para ulama, lihat bagaimana keadaannya, akan semakin bagus. Seperti yang terjadi di Saudi Arabia. Mereka betul-betul mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kebaikannya terus-menerus. Demikian keadaan. Tapi kalau ulama sudah dilecehkan, sudah dihinakan, apalagi dicampur adukkan dengan para artis, apa dicampur adukkan, masukkan dalam DPR RI, DPR, gabung dengan para artis, gabung dengan para pelawak, gabung dengan para koruptor, suara kiai sama dengan suaranya seorang pelacur. Nah, sudah, tidak ada kemuliaan sama sekali. Dalam sistem demokrasi bagaimana kalau ada tiga kiai bersuara, lima pezina bersuara, sama-sama nyoblos, menang mana ini? Menang suaranya lima atau suaranya kiai tiga tadi? Mana yang lima? Ya enggak? Suaranya lima. Sehingga tak heran kalau seandainya kiai mengharamkan zina, mengharamkan khamr, kemudian mereka, para pezina, membolehkan untuk berzina, membolehkan untuk homoseksual. Nah, terjadi sebenarnya, terjadi di Inggris, terjadi di Amerika. Karena suara terbanyak bolehnya untuk melakukan homoseksual, maka mereka pun membolehkan homoseksual, laki-laki berhubungan laki-laki. Perzinaan juga demikian. Dan kemudian nanti kalau ada agama-agama baru, seandainya mungkin nanti MUI berfatwa, Majelis Ulama Indonesia, tapi dikalahkan dengan suara terbanyak nanti, boleh jadi fatwa MUI ini akan dibuang begitu saja. Tidak akan digubris. Tatkala MUI menerbitkan tentang haramnya rokok, rokok berjalan apa tidak berjalan? Terus berjalan. Iya banyak, terus berjalan. MUI mengharamkan adanya lem kari. Kalau sekarang LDII. Itu mengharamkan. Jelas fatwanya. Apakah lem kari atau LDII berhenti? Tidak. Terus berjalan. MUI mengharamkan Syiah. Enggak percaya, lihat. Nah, bahkan fatwanya pimpinan tertinggi orang NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pimpinan MUI, Hasan Basri, demikian pula Dewan Dakwah. Siapa? Hah? Masih ada ingat apa enggak? Siapa menyebutkan? Naam. Nasir. Siapa? Hah? Muhammad Nasir, iya enggak? Pengharaman tetap berjalan terus demikian. Oleh itulah hendaknya upaya terjadi kebaikan dengan berusaha memuliakan para ulama-nya. Lihat bagaimana Muhammad bin Khazim dimulakan waktu itu oleh siapa? Harun al-Rashid. Sampai Harun al-Rashid menuangkan airnya ketika beliau berwudu. Riwayat lain juga bahwasanya ketika beliau selesai makan, ketika mencuci tangannya, ini Harun al-Rashid yang menuangkannya. Qala Jabir, kata Jabir, sini Jabir bin Abdullah, dia menyatakan ghazawtu man sallam tisa la masra ghazwah, saya berperang bersama Nabi sallam sebanyak 19 kali peperangan. Walam azu badran wala uhudan mana ani abi, aku tidak berperang dalam perang Badar, perang Uhud, karena ayahku melarang. Dan kalau ayahnya hendak perang Uhud, Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir, berwasiat, dia sudah punya firasat akan terbunuh pertama kali dalam perang Uhud. Ia pun berwasiat kepada putranya itu Jabir, supaya berlaku baik kepada adik-adiknya yang perempuan sebanyak 9, dan juga melunasi hutang-hutangnya. Ternyata firasah Abdullah bin Amr bin Haram ini benar. Dia termasuk pertama kali dibunuh dalam perang Uhud. Maka waktu itu sampai Jabir bin Abdullah berusaha untuk melihat wajah ayahnya, dilarang oleh para sahabat yang lain karena termasuk dimandikan oleh malaikat. Semisal yang ini adalah Hamdalah, dimandikan oleh malaikat. Kemudian dikuburkan bersama para sahabat yang lain. Setelah 6 bulan lamanya, hati Jabir tidak enak. Nah, tidak merasa tenang ketika ayahnya digabungkan dengan yang lain. Akhirnya digali lagi dan diambil jenazahnya. Selama 6 bulan masih utuh, kecuali sedikit bagian telinganya. Ini dijadikan dalil tentang bolehnya untuk mengambil jenazah lagi jika memang itu dibutuhkan. Seperti mungkin nanti untuk waduk, padahal di situ ada beberapa jenazah. Ya, sampai ini kita tenggelamkan itu saja kuburan tersebut, jadikan waduk, atau bendungan. Demikian pula mungkin kali terkena gusuran jalan tol. Nah, misalnya pemerintah yang merintahkan demikian tidak mengapa untuk dipindahkan jenazahnya. Pada asalnya tidak diperkenankan. Telah lewat penyebutan kasru azmil mayyit kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tatkala hidup. Kemudian Jabir bin Abdullah memilih menikah dengan janda. Waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Jabir, "Tazawwaja bikran, tawajjata bikran aw thayba." "Ala thayba ya Rasulullah." Qala hala tuzawaju bikran tulaibuka wa tulaibu wa tulaibuk. Kenapa engkau tidak menikah dengan gadis? Ia bisa bersenang-senang dengan dirimu, engkau juga bisa bersenang-senang dengannya. Kemudian menyebutkan uzur karena memiliki adik-adik yang banyak tadi, supaya bisa mengurusi adik-adiknya, dan berpengalaman, maka didoakan barokah oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kita lihat Jabir bin Abdullah termasuk dermawan. Suatu hari tatkala Rasulullah para sahabatnya menggali parit khandak, didapatkan Rasulullah dalam keadaan lapar. Sampai Jabir bin Abdullah pulang dan menyebutkan kepada istrinya yang memiliki 6 kambing kecil dan juga beberapa sedikit dari tepung yang disembelih kambing tersebut, kemudian dibuat adonan di tepung tersebut. Tepungnya, istrinya berpesan kepada Jabir, panggil Rasulullah dan beberapa orang dari para sahabatnya saja. Rasulullah memanggil. Nah, ternyata Rasulullah memanggil seluruh sahabat yang jumlahnya sekitar 400. Kambingnya kecil. Kemudian tatkala pulang, ini Jabir, karena Rasulullah memanggil seluruh sahabatnya. Istrinya memarahi Jabir. Nah, kenapa dipanggil semuanya? Kemudian menyebutkan itu yang memanggil Rasulullah. Rasulullah SAW mendoakan makanan tersebut sampai mereka semua bisa makan. Dan begitu selesai makan, seakan-akan makanan tersebut tidak berkurang sama sekali, baik itu dagingnya ataupun tepungnya, seakan tidak berkurang sama sekali. Yang termasuk mujizat Rasulullah SAW, banyak perkaranya. Amaran Nabi SAW Aliyan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu, yang benar demikian radhiyallahu anhu, bukan karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena ini, walaupun ada sebagian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang juga ikut-ikutan memakai karramallahu wajah, tapi ini tidak ada dalilnya. Dalil Al-Qur'an jelas, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal tabi'un bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Di sini keridhaan. Ini tidak ada kata-kata karramallahu wajhah. Kalau seandainya demikian, bukan hanya sebatas kepada Ali, tapi juga kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada sahabat yang lainnya. Jadi yang benar Ali radhiyallahu anhu, bukan karramallahu wajhah. Bahkan ucapan seperti ini itu paling banyak dilakukan oleh orang Syiah, diturunkan juga orang Sufiyah. Bahkan nanti dalam salat tarawih, ketika ada Bilal muadzin yang memberikan aba-aba Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Rasulullah. Keras. Ketika nanti Al-Khalifatu Rabi'ah Ali bin Thalib karamallahu wajah, Allahumma shalli ala Muhammad, yang memberikan selawat semuanya, sampai namanya Bilal atau muadzin, jadi waktu tahiyat itu yang dipikirin khalifah keberapa. Kok bisa tahu ya? Karena dulu kita juga begitu, pengalaman. Pernah jadi orang begitu. Yang dipikir bukan tahiyat, tapi apa? Khalifah keberapa? Kalau nggak cepat-cepat, itu akan dimarahi oleh makmumnya. Ibu tuh cepat. Itu assalamualaikum. Al khalifah tuh Al-Ula Abu Bakar Siddiq. Jadi butuh cepat. Ini pun masih berlangsung terutama di orang-orang Sufi ya. Dalilnya seperti itu. Alasnya ini salah-salah istirahat. Kalau mau istirahat, istirahat saja ya, enggak. Tidak perlu pakai aba-aba seperti tadi. Nah, namun demikianlah namanya bid'ah terus berkembang. Kalau dikatakan kamu ini melakukan apa? Nah, ibadah apa bukan? Kamu puji-pujian ini ibadah bukan? Ya bukan. Nah, namanya aja puji-pujian, artinya memuji dengan tidak sungguhan. Nah, puji-pujian. Jadi diingkari alasannya memanggil orang yang sedang tidur, yang sedang di rumah, puji-pujian. Gak cukup dengan adzan. Pengen lagi tambah dengan beduk. Padahal jelas itu dihapus. Dari awal tidak ada lagi beduk. Kalau nanti dikatakan sholat tarawih itu yang paling bagus adalah 11 rakaat. Nah, mereka akan mengatakan tuh lihat Saudi 23 rakaat. Sekarang kita katakan, kenapa kalian memakai beduk? Lihat Saudi. Nah, enggak pakai beduk, ya lah. Kenapa kalian tinggalkan beduk? Pokoknya alasan sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau enggak cocok dibuang, dibuang. Nah. Ayuki mal ihramhi untuk tetap pada ihramnya. Atau itu Fatimah melakukan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Utama taat bil umrah, dia melakukan ihlalnya dengan umrah. Tapi dia dengan Ali. Wadzakara qaula Suraqah. Beliau menyebutkan juga pendapatnya Suraqah, Suraqah bin Malik. Wazada Muhammad bin Bakar, Muhammad bin Bakar al-Basri. Abu Abdullah Fakila Abu Utsman. An Ibn Jurayd. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayd telah lewat. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima hatta ya Ali. Nabi mengatakan kepada beliau, kepada Ali, dengan apa engkau melakukan ihlal wahai Ali? Qala bima halla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, aku berihlal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihlal. Qala fa ahdi, maka hendaknya engkau berkorban. Wamkus haraman kamaan, dan engkau tetap tinggal dalam keadaan ihram sebagaimana engkau sekarang dalam keadaan ihram. Ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya demikian. Nah, tidak mengapa, namun kita lihat bahwa untuk pelaksanaan ibadah haji riwayat dari Ali bin Thalib ini sangat sedikit. Paling banyak kemarin kita sebutkan dari siapa? Abdullah bin Umar, Aisyah, Abdullah bin Abbas. Nah, jika kita bermimpi melihat ular, apa takwilnya? Jelas kita tahu takwilnya. Jadi kalau dalam mimpi melihat binatang-binatang yang di situ binatang yang menakutkan seperti anjing, harimau, ular sebagainya, itu biasanya dari jin. Nah, maka hendaknya berlindung kepada Allah, baca isti'adzah, kemudian meniupkan ke arah mana? Ke arah kiri, baca isti'adzah. Dan tidak usah diceritakan, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu. Adakah makhluk lain selain di bumi? Nah, yang hidup di angkasa kita kurang percaya, tapi kalau para malaikat jelas. Mungkin hanya sekedar cerita buatan mereka. Bagaimana kalau kita diberi uang, setelah kita habiskan ternyata itu uang curian, apa kita harus mengganti? Tidak. Yang mengganti yang memberi uang tersebut. Kalau itu jelas-jelas dia mendapatkan dari hasil curiannya. Dalilnya sebagai kejadian pada Abu Bakar Siddiq tatkala beliau memakan sebagian dari hasil perdukunan, jadi ia muntahkan dari sebagian budaknya yang tahakkahanna fil jahiliyah walam yusin al-kihana, melakukan sepanjang perdukunan tapi tidak bagus dalam perdukunannya, kemudian ia menipu, akhirnya ia muntahkan, dan tidak riwayat bahwasanya Abu Bakar menggantinya. Alkulu kuni sawasallam nam wafiluhu yakun dalilan. Nah, bisa jadikan dalil ucapan dan perbuatan Nabi SAW, tapi tidak semuanya harus diikuti, karena ada yang menjadi kekhususan, perkara-perkara yang khusus bagi Nabi tidak berlaku kepada yang lain. Wah, boleh kita makan katak? Tidak boleh, karena katak termasuk yang dilarang untuk dibunuh. Dan setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh maka haram dimakan. Kira-kira kalau dimakan mati apa keluarnya di katak lagi? Akan mati, ya enggak? Kalau dimakan akan mati, berarti membunuhnya. Tidak boleh, nah, membunuh katak, kemudian burung hut-hut, semut, demikian pula lebah, maka jangan beli botok lebah. Nah, itu sudah ma'ruf juga, botok lebah katanya nikmat. Jika menghajikan orang lain apakah harus sudah haji? Ala khilaf para ulama. Nah, yang rajih dibolehkan, tapi yang lebih utama haji untuk dirinya sendiri baru yang lain. Tayyibul hunasubhanallah.